Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita selesai dari pembahasan adab yang ke-12 yang berhubungan dengan perhatian seorang muallim ikhwanifillah terhadap akhlak dari para thalabah, dan juga bimbingan bagaimana cara mengajari mereka adab. Karena adab ikhwanifillah tidak bisa diambil sehari dua hari. Berbeda dengan pengetahuan. Oleh karena itulah ikhwanifillah, mulazamah di sisi ulama. Seorang mungkin bisa ngejar paket, dalam artian ngejar belajar setahun dua tahun, tapi seseorang untuk bisa mengambil adab secara secara sempurna dari syekhnya, dari seorang ulama, ya butuh mulazamah yang lama. Makanya kita lihat mereka-mereka yang betul-betul mulazamah khanifillah yang mendapatkan hasil. Tidak sekedar belajar di majelis, dalam artian pengajar datang ke sekolah kemudian setelah itu pulang. Dari sini kita ketahui bedanya hasil khanifillah, bedanya hasil dari si'il. Mereka-mereka yang mempelajari di masjid-masjid, di ma'had, dengan mereka yang belajar di universitas-universitas. Walaupun mungkin dari sisi teoritis bisa dikejar, tapi dari sisi adab ikhwanifillah jarang untuk seorang bisa mengambil dari syekhnya. Kalau dia tidak mulazamah, akan melihat bagaimana. Karena seorang alim ikhwanifillah yang rabbani, yang betul-betul alim, akan mewariskan, dalam artian akan memberikan dampak dari si kekokohan. Ketika melihat dalam keseharian bagaimana kokoh dalam menghadapi berbagai macam ujian, bagaimana kokoh, bagaimana keberanian, bagaimana kesabaran, ini kan terlihat. Dan ini yang lebih membekas pada diri diri thalib. Lebih membekas daripada seorang ikhwanifillah belajar puluhan kitab. Kita harus berani melawan musuh-musuh Allah, tapi tidak pernah melihat prakteknya, tidak terasa. Tapi ketika melihat praktek betul, keberanian seorang alim misalnya, kekokohan, kegigihan, semangat, ini akan sangat berdampak. Maka bercita-cita ikhwanifillah untuk bisa duduk mulazamah di sisi para ulama, itu termasuk hendaknya menjadi menjadi harapan, menjadi cita-cita. Ya rahmatullah. Baik, sekarang kita masuk pada adab yang ke-13. Al-thalith ashar an yas'a fi masalih at-talabati wa jam'i qulubihim wa musa'adatihim bima tayassara 'alayhi min jahin wa malin 'inda qudratihi 'ala dhalik wa salamati dinihi wa 'adami daruratihi. Adab yang ke-13 yaitu hendaknya dia berusaha untuk untuk tercapainya kemaslahatan para thalabah, dan usaha untuk bisa terkumpulnya hati-hati mereka. Maksudnya jam'i qulubihim yaitu agar hati mereka terkumpul, yaitu mereka bisa konsentrasi. Karena belajar ilmu din ikhwanifillah, kalau konsentrasi kita terpecah, hati kita ini tercerai-berai. Hati tidak ngumpul, hati tidak fokus. Karena hati pusat kita berpikir ikhwanifillah. Pusat akal kita ya hati. Kalau hatinya terserai-berai pikirannya macam-macam, Nah, maka enggak akan bisa belajar dengan sempurna, apalagi menghafal. Karena menghafal butuh betul-betul apa? Hati yang apa? Hati yang penuh. Kita betul-betul menghafal ya penuh konsentrasi. Ada gangguan sedikit, yakin ya kan ibadah menghafal sulit. Seandainya bisa sebentar, setelah itu hilang. Nah, makanya hal-hal yang bisa mengganggu hati ya khalifillah, maka tinggalkan, jauhi. Nah, jauhi. Tayyib. Dari apa? Dari memikirkan keadaan dunia. Mau belajar baik, masih memikirkan politik, bingung ini gimana Pak Presidennya siapa sebenarnya? Enggak usah mikir. Ya, jadi ngapal itu. Nah, tayyib. Yang seperti itu sudah ada yang ngurusi. Nah, tapi hafalan kita tidak ada yang ngurus kalau kita tidak ngapal sendiri. Nah, ya tidak. Baik. Yang ngurusi sudah terlalu banyak masalah itu. Yang komentar lebih banyak lagi. Dan, nah, kita tidak usah menyibukkan dengan hal yang seperti itu. Karena apa? Butuh hati kita untuk bisa konsentrasi. Ya, hal-hal yang menyibukkannya ditinggalkan. Nah, yang menyebutkan ditinggalkan. Termasuk juga peringatan dari para ulama, yaitu hal yang mengakibatkan konsentrasi banyak pecah ikhwanifillah, yaitu utang. Utang. Nah, dulu Syekh Mukbil banyak sekali memperingatkan, kenapa? Karena memang banyak thalabah yang apa? Yang akhirnya terpalingkan gara-gara utang. Nah, maksudnya ya banyak utang akhirnya harus kerja. Ya kan? Karena menyaur utang wajibnya tidak. Masa saya mau belajar hutangnya tidak usah disaur ya, tidak betul. Kalau sudah hutang, ya konsekuensinya mengusahakan untuk melunasi. Berarti harus kerja, akhirnya banyak yang pergi ke Kuwait, banyak yang pergi ke Taim, keluar untuk bekerja, akhirnya tidak kembali. Karena apa? Karena biasanya niatnya nyaur hutang, tapi kebablasan, sudah dapat peluang dibukakan dunia sudah lupa. Masuk ke dunia ikhwanifillah itu mudah, keluarnya sulit. Ini mujarab. Nah, ada banyak orang yang di kondisi pas-pasan dia bisa istiqomah, bisa sabar, keadaan baik, menuntut ilmu baik. Tapi tatkala dibukakan, nah melebar, nah kondisi dunianya ikhwanifillah semakin mudah. Bukannya semakin apa? Semakin semangat, tapi apa? Semakin terjerumus. Semakin terjerumus dalam artian, nah, semakin konsentrasinya ke dunia. Maka hati-hati. Nah, maka hati-hati. Baik. Masuk ke dunia, nah, mudah. Baik. Tapi keluarnya sulit. Maka banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita kafaf. Dalam artian terpenuhi kebutuhan, nah, kebutuhan-kebutuhan pokok kita, dan kebutuhan hati kita juga apa? Tidak terluputkan. Jadi mengumpulnya hati, nah, dalam artian pikiran kita terfokus pada hal yang kita tuju, ini sangat penting. Nah, sangat penting. Juga hal yang menjadikan hati, nah, tercerai berai khanifillah, yaitu apa? Saling memusuhi, hasad satu sama lain. Hasad itu juga tidak akan bisa seorang apa belajar dengan baik. Iri kepada saudaranya, untuk apa iri? Sama-sama penuntut ilmu, sama-sama memperjuangkan agama Allah, sama-sama mau menggapai keridhaan Allah, untuk apa iri? Masing-masing diberi pembagian sendiri-sendiri. Yang penting kita berusaha, dan apa yang Allah berikan, naam, kita syukuri. Qala wa musa'adatihim bima tayassara alaihi. Naam, dan berusaha untuk membantu mereka dengan apa-apa yang naam mudah atasnya. Karena kita dalam membantu ya sesuai dengan kemampuan kita. Min jahin, baik itu berupa apa? Berupa kedudukan. Dan waktu membantu dia dengan memberikan kedudukan taib, atau juga apa? Memberikan syafa'ah. Wa malin, dan harta inda kudratihi, tatkala dia mampu ala dzalik, atas yang demikian itu. Kalau bisa bantu. Nah, taib. Wa salamati dinihi wa adami daruratihi. Naam, baik. Wa musa'adatihi bima tayassara 'alaihi min jahin wa malin inda qudratihi 'ala dhalik wa salamati dinihi wa 'adami daruratihi. Naam. Membantu dengan harta selama dia mampu dan naam agamanya bisa selamat. Dan selama apa? Tidak ada kedaruratan terhadap harta yang mau dia berikan. Dan artian dalam membantu ya sesuai dengan kemampuan. Tapi tekad untuk memberikan bantuan ini penting. Karena kita hidup di zaman ikhwanifillah, naam, ilmu dijadikan sebagai apa? Sebagai komoditi. Yaitu sebagai sesuatu yang digunakan untuk apa? Meraup harta manusia. Nah, sebagian mau masuk belajar ikhwanifillah, naam, ditarik uang masuk saja 3 juta. Uang gedung, uang ini, padahal gedungnya masjid, masjid Allah. Nah, saya baru mau masuk sudah 3 juta. Baru naam tayyib ingin belajar bulan pertama sudah sekian. Nah, yang mampu menurut ilmu ya hanya orang-orang kaya ini. Ya. Padahal dulu para salaf kita yang menjadi alim adalah mereka-mereka yang miskin lebih banyak. Tayyib ada yang sampai menjual perkakas dapur orang tuanya. Nah, demi apa bisa membeli kertas dan tinta. Sampai-sampai dikatakan, man talabal hadith aflas. Siapa saja yang mau menempuh, menuntut ilmu hadith, maka dia akan bangkrut dalam artian, ya dia harus berkorban banyak dari harta yang dia miliki. Nah, kalau betul-betul mau ingin menjadi muhaddits. Tapi zaman sekarang, nah, korbannya terlalu banyak. Ya, berkorbannya terlalu banyak untuk masuk belajar saja adalah harus berkorban 3 juta misalnya. Masuk awal 3 juta. Nah, belum setelahnya. Allah musta'an. Padahal para talabatul ilm yang mereka betul-betul mampu menuntut ilmu, mereka orang yang berhak untuk dibantu. Qala fa inna Allah ta'ala fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa akan memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba tersebut na'am mau memberikan pertolongan kepada saudaranya. Na'am. Ini penting khanifillah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Selama kita mau memberikan pertolongan kepada orang lain, maka demikian pula Allah akan menolong kita. Nah, jadi jangan kemudian apa kita enggan, kita terlalu matematis dalam memberikan pertolongan. Kira-kira orang ini mampu enggak nanti membalas pertolongan kita? Jangan. Yang akan membalasnya siapa? Allah. Yang akan membalasnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong manusia, ya Allah akan menolong kita. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala lebih kita butuhkan daripada pertolongan manusia, ya tidak? Makanya sebab untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, ya kita menolong sesama kita. Wala man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Dan siapa saja yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan memenuhi kebutuhannya. Dan kebutuhan yang paling utama ikhwanifillah adalah kebutuhan ilmu. Maka istahidu untuk ta'awan, ya ta'awanu alal ilmi wa ta'lim ikhwanifillah. Wa man yassara ala mu'sirin yassallallahu alaihi. Naam. Hisabahu yaumal qiyamah. Dan siapa saja yang mempermudah orang yang kesulitan, yaitu memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan. Dan kesulitan banyak, muksir. Muksirin ini umum. Sulit dalam banyak hal. Sulit belajar, sulit membaca Al-Quran, sulit belajar bahasa Arab, sulit memahami. Kemudian kita mau berusaha untuk menjadikan itu mudah, memudahkan. Itu masuk dalam cakupannya. Jangan sampai pikiran kita memberi kemudahan, pokoknya pikirannya orang yang kemudahan sulit, tidak punya duit aja. Nah, kesulitan banyak. Nah, siapa saja yang mau memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hisabnya pada hari kiamat. Nah, baik. Dan ini potongan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf bagi kita semua. La siyama idza kana dzalika i'anatan ala talabil ilmi alladhi huwa afdalul qurbat. Talabilah ki apabila bantuan atau pertolongan tersebut, ya, pertolongan di atas apa? Menuntut ilmu. Maka ikhwani fillah, nah, pengarahan sedekah, pengarahan infak itu naam yang termasuk naam sasaran untuk mendapatkan infak, dan diutamakan ikhwani fillah ya infak yang berhubungan dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu. Baik, baik itu dari sisi naam sarana maupun prasarana ataupun hal-hal yang menunjang untuk ilmu. Kenapa? Karena faedahnya akan apa? Akan terus menerus. Baik, akan terus menerus. Baik, idza kana dzalika 'anatan 'ala talabil ilmi alladhi huwa afdalul qurbat, yang menuntut ilmu adalah seutama-utama pendekatan diri kepada Allah. Bahkan semua ibadah yang tidak akan bisa betul kecuali dengan ilmu. Berarti dia merupakan asas, merupakan asas. Maka sungguh bagi para penuntut ilmu ikhwan fillah, kalau naam jujur dalam menuntut ilmu, kemudian sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dia berada di atas jalan yang sangat tinggi nilainya, jalan yang sangat mulia. Naam, maka jangan sampai seorang apa terpalingkan dari jalan itu hanya naam karena perkara-perkara dunia atau hanya perkara-perkara sepele yang tidak ada nilainya. Nah, wa idza ghadaba ba'd at-talabati aw mulazimi al-halqati zaidan 'ala al-'adati sa'ala 'anhu 'an ahwali wa amman yata'allaqu bihi. Ini pembahasan berikutnya. Paragraf pertama ini sangat bagus ya fadilah. Untuk apa? Kita saling tolong menolong, bantu membantu. Nah, dan mengusahakan untuk apa? Kemaslahatan nah bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai apa? Pikiran seseorang itu yang penting nah aku dapat maslahat. Jangan dapat ya. Anda hanya menjadi orang yang lebih dari itu. Bagaimana kita bisa memberikan kemaslahatan kepada orang lain? Sebagaimana hadis yang berkali-kali kita nah tayyib bacakan. Khairukum man yurja khairuh wa yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Kenapa? Manusia aman dari kejelekannya. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak diharap kebaikannya. Tidak ada orang yang harap kebaikannya. Tidak diharap kebaikannya. Kenapa? Di mana-mana menimbulkan muskilah. Di mana-mana menimbulkan masalah. Walayuk manusyaru, dan manusia tidak merasa aman dari kejelekannya. Di sana menebar kejelekan, di sini menebar kejelekan, ketika di tempat lain menebar kejelekan. Ini seburuk-buruk manusia. Nah, tapi jadilah orang yang mubarak, yang diberkahi, yaitu dimanapun dia berada, dia mampu apa menebar kebaikan dan mau menutup dalam kejelekan-kejelekan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan tuba liman kana miftahan lil khair mighlaqan lisyarr. Sungguh beruntung orang yang dia bisa menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup kejelekan. Wa wailul liman kana miftahan mighlaqan lil khair miftahan lisyarr. Dan sungguh celaka orang yang dia menjadi apa? Mighlaqan lil khair, penutup kejelekan. Nah, dia menjadi sebab tertutupnya kejelekan. Afan, nah, mighlaqan lil khair, menjadi sebab nah tertutupnya kebaikan. Wa miftahan lisyarr, dan pembuka kejelekan wal'iyadzu billah. Tapi ada paragraf berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadaq walhamdulillah.